Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, hadirat, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Dan juga para pendengar di Radio Insani Streaming, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan malam hari ini masih bersama hadis ke-19 dari kitab Riyadhus Shalihin di bab At-Taubah, bab tentang taubat. Kita tekankan sekali lagi bahwa taubat itu adalah maslakus salihin. Dia jalannya orang-orang soleh. Di awal perjalanan dia menuju Allah, di tengah perjalanan dia menuju Allah, dan di akhir perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang dulunya tidak mengenal agama Islam, maka cara untuk menyelamatkan dirinya adalah taubat. Itulah awal perjalanan. Urip suwi ning alam donya, nganti umur 50 tahun, ra ngerti sholat, ra ngerti puasa, ra ngerti zakat. Apa maning? Kaji. Hidup lama 50 tahun di alam dunia, ndak tahu sholat, ndak tahu puasa, tidak tahu bagaimana zakat, apa yang harus dizakati, tidak tahu haji. Kemudian dia mendapatkan hidayah. Dia ingin memulai perjalanan hidupnya, lembaran baru. Maka caranya adalah memulai lembaran hidupnya dengan taubat. Itu adalah awalul manazil. Langkah pertama seorang yang ingin berjalan menuju Allah. Dah, kemudian dia bertobat, menjadi semakin baik, dia perbanyak ibadahnya kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah. Di tengah jalan tergoda, ketemu kanca lawase. Kok ngaji sih ngapa? Ya. Ngaji sih apa? Ngentong-ngentong kan? Waktu. Ya. Ngaji sih mau apa? Tujuannya menghabis-habiskan waktu. Yolah, kayak mbien maning. Ya. Seperti dulu? Lagilah, oralah gitu ya. Biasa kalau sudah mulai kenal kebaikan itu diajak untuk keburukan semakin apa? Berat. Tapi akhirnya tergoda. Akhirnya di tengah perjalanan dia menuju Allah, tergelincir. Setelah tergelincir, hati dia galau. kok saya kembali menjauh dari Allah. Pingin ketemu orang-orang soleh, dadi isin rasane. Nggih napa mboten? Dene nggih. Jadi orang itu kalau sudah lama bergaul dengan kemaksiatan, mau ketemu orang baik itu malu. Arep melebu masjid izin, arep melu pengajian izin. Terus caranya bagaimana? Hilangkan rasa malu. Karena Anda sendiri yang butuh. Kita sendiri yang butuh. Kita butuh bergaul dengan orang baik. Wong kang soleh kumpulono. Ini nasihat sebagian ulama dahulu. Wong kang soleh kumpulono. Musahabatus salihin. Dan ini termasuk yang ada di dalam hadis ke-19. Di mana Zir bin Hubeis Sowan datang kepada Sofwan bin Asal. Ketemu orang soleh. Karena ketemu orang soleh, apalagi sahabat ini, faedahnya banyak. Maka dia terkadang malu untuk kembali lagi. Tapi dia ingin kembali lagi berjalan. Pengin kembali menghadap Allah. Akhirnya karena di tengah jalan tergelincir, cara kembalinya adalah apa? Taubat. Ibaratnya mobile wis menggok, dilencengaken maning. Mobilnya sudah belok, ya diluruskan, luruskan lagi. Inilah pertengahan manazil al-assairin ilallah. Pertengahan jalan orang-orang yang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya manusia itu tempatnya kesalahan. Jadi tidak mungkin bersih dari yang namanya salah. Tapi caranya supaya bisa tetap berjalan lurus, ya kembali, taubat. Jadi taubat itu untuk mengawali kehidupan dia, kemudian untuk meluruskan dia ketika menyimpang dari jalan yang sudah mulai dia titi, dia tempuh. Setelah itu di akhir kehidupan, dia harus berusaha taubat kepada Allah, melepaskan segala dosa. Supaya menghadap kepada Allah dalam keadaan apa? Kosong. Diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh ulama, bahwasanya taubat itu adalah awal perjalanan, tengah perjalanan, dan apa? Akhir perjalanan. Kemudian kita sampai pada hadis ke-19. Diceritakan bahwa Zir bin Hubeis rahimahullahu ta'ala berkunjung ke sahabat Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu untuk bertanya beberapa hal yang dia belum faham. Yang pertama, dia bertanya tentang mengusap khuf. Ya, mengusap apa? Khuf. Yang kedua, kemarin ada yang tanya mungkin, Ustaz, kalau kaos kaki bagaimana? Kaos kaki hukumnya sama. Ya, kaos kaki hukumnya sama dengan khuf. Ya. Satu masalahnya yang ditanyakan adalah tentang mengusap khuf. Yang kedua adalah tentang hawa, yakni tentang cinta. Tentang cinta. Ya. Kemudian yang ketiga, Sofwan bin Asal menceritakan tentang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara sampai menyebutkan tentang pintu taubat. Jadi ada tiga permasalahan. Ada dua permasalahan yang ditanyakan. Akan tetapi Sofwan bin Asal menambahkan menjadi berapa? Tiga. Ini namanya barokai, ya. Barokah belajar dengan ulama itu begitu. Jadi terkadang tanya cuma satu perkara, dia dapat berapa ilmu? Dua ilmu, tiga ilmu, ya kan? Sama seperti sahabat, sebagian sahabat bertanya tentang Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berwudu dengan air laut. Ya, kata sebagian sahabat, ya Rasulullah, kunna narkabul bahra wa ma'ana qalilun minal ma. Ya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat kami ini menempuh perjalanan mengarungi lautan. Kemudian kami hanya membawa air yang jumlahnya sedikit. Airnya cuma sedikit. Maksudnya air tawar. Air tawar. Di kapal mbok sedia air tawar ya. Apa minumnya air laut? Air tawar, ya kan? Nah, kami cuma membawa sedikit air tawar. Kalau kami berwudu dengan air tawar ini, tidak ada lagi yang untuk kami minum. Karena kami tidak mungkin minum dengan air laut. Ini belum ada teknologi penyulingan saat itu ya. Ya, penyulingan. Jadi air laut diproses sampai tidak asin, misalnya begitu. Belum ada. Jadi kalau kami berwudu dengan air tawar tadi, perbekalan kami, maka kami tidak bisa minum. Pertanyaannya, wahai Rasulullah, ana tawaddau min ma'il bahr, boleh enggak kami berwudu dari atau dengan menggunakan air laut? Boleh enggak kami berwudu dengan menggunakan air laut? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertanyaan cuma satu. Tapi jawabannya dua. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dua. Air laut itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, airnya itu suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Niku barokae ngaji kale tiang alim. Ya, berkah yang didapatkan ngaji dengan ulama setingkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, setingkat sahabat, setingkat para a'immah, para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, dan a'immah yang lainnya, ngaji juga dengan masyayikh. Terkadang tanya satu masalah, jawabannya lebih. Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma ditanya tentang boleh enggak wudu pakai air laut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh karena airnya suci dan mensucikan, dan ini bonus jawaban ini, bangkainya halal. Jadi kalau njenengan pas jalan-jalan di tepi pantai atau di tepi sungai, jangan jalan-jalan di tengah laut. Ya, jalan-jalan di tepi pantai atau di tepi sungai. Kemudian melihat ada ikan paus gede banget. Mati. Segera ambil dagingnya. Ya. Karena apa? Halal. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan cerita kayak gitu, jadi ini tawa banget ya. Orang rampung-rampung ya. Ya. Ini hadis satu nyambung dengan yang lainnya. Saya cuma ingin menyampaikan, monggo silahkan. Kita ini banyak-banyak mengaji, mengkaji agama Islam. Karena terkadang Masya Allah dengan mengkaji satu permasalahan yang ingin kita bahas, kita mendapat apa? Barokah. Jadi ingin membahas satu masalah, malah dapat, bukan masalah. Ingin membahas satu pembahasan, pembahasan itu bahasa Arabnya mas'alatun, ya, masalah. Ingin membahas satu pembahasan, malah mendapatkan dua pembahasan. Bahkan terkadang lebih. Masya Allah, monggo silahkan kita banyak mengaji, mempelajari agama Islam, keluarga kita ini diajak. Tanggane diajak, ya, teman-temannya juga diajak untuk mengkaji agama Islam. Sampai pertanyaan Zir bin Hubeis tentang khuf. Dulu bagaimana wahai Sofwan? Apakah engkau pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang khuf, mengusap di atas khuf atau mengusap khuf? Kata Sofwan, ya benar. Kami dulu diperintahkan untuk tidak melepas khuf kita dalam perjalanan. Kalau hanya sekedar BAB, kalau hanya sekedar BAK, buang air besar, buang air kecil, atau kalau hanya sekedar tidur, kita tidak diperintahkan untuk melepas. Kita cuma diperintahkan untuk mengusapnya. Jadi kalau batal, pingin wudu, niku khufe mboten sah diuculi, tidak perlu dilepas. Cukup diusap di atasnya, bagian atas, bukan bawahnya, tapi bagian atas. Selama dalam tempo, bagi orang musafir temponya 3 hari 3 malam. Orang yang tidak musafir 1 hari 1 malam. Ustaz, walaupun enggak ada kepentingan, Ustaz, dia meng jagong neng omah nganggo khuf, boleh enggak mengusap? Boleh. Meskipun enggak ada udzur sama sekali, dia pengin pakai khuf, asal makainya dalam keadaan apa? Suci, ya, sudah berwudu selesai baru dipakai, maka boleh. Kalau tidak safar 1 hari 1 malam. Kalau safar 3 hari 3 malam. Kita tidak diperintahkan untuk melepas kalau hanya sekedar batal wudunya karena BAB, buang air besar, buang air kecil, atau tidur. Sementara kalau janabah, junub, maka kami diperintahkan untuk melepaskannya. Ini ilmu satu. Kemudian yang kedua, Zir bin Hubeish bertanya tentang hawa. Beliau mengatakan, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa'i syai'an? Wahai sahabat Sofwan bin Asal, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang cinta, tentang hawa? Hawa itu adalah apa? Cinta, mahabbah. Kata Sofwan bin Hubeis, na'am, ya, kami pernah mendengar. Kemudian Sofwan bin Asal cerita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu saat kami bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat melakukan safar. Safar itu perjalanan jauh. Fabaina nahnu indahu, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama dia, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, itnadahu a'rabiyun bisautin lahu jauhari jauhari. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, Arab pedalaman. Jadi Arab itu karena pedalaman, Arab ini karena Arab pedalaman, dia kurang kenal adab. Ya. Sehingga dia ketika memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan suara yang keras. Ya Muhammad, katanya. Enggak pakai Nabi lagi. Ya Muhammad. Ya, coba sama kiainya manggil nama. Langsung, "Wo, cewer jenengan." Santo, santo. Kiai kok santo nggih? Masyaallah. Zaid, misalnya begitu ya. Atau nuwun sewu, misalnya di sana ada ustaz siapa, langsung dipanggil namanya. Itu kan sembrono hitungannya, ya. Udah langsung panggil namanya, keras lagi. Ya, subhanallah. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Cuma dia menjawab dengan suara yang keras juga. mirip dengan suaranya orang Arab Badui tadi. Ha'um, katanya. Ya, ada apa? Ya. Tidak marah, Masya Allah. Mungkin nih gitu. Ustaz TPA, kayak kita, Taman Pendidikan Anak, anak ewong, ya, anak-anak muda, anak tua, kalau langsung dipanggil namanya dengan keras, itu langsung tensinya apa? Ini muridku kok wani-wani nih gitu loh. Tapi Rasulullah SAW tidak marah. Masya Allah. Beliau itu kayak gitu. Tidak gampang marah. Kita ini dikit-dikit marah ya. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah lewat. Tiba-tiba didatangi. Tiba-tiba dia melihat, beliau melihat seorang wanita di samping kuburan lagi nangis sesenggukan. Ternyata kuburan siapa? Anaknya. Nangisnya gerung-gerung. Maka kata Rasulullah SAW, isbiri, katanya. Sabar, Bu, sabar, gitu. Ya. Maka wanita ini, dia gak kenal dengan suaranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia gak nengok kepada dari siapa nasihat itu. Sambil nangis gerung-gerung, dia mengatakan, innaka lam tusab bima asabani, au kama qalat. Sesungguhnya engkau ini tidak merasakan apa yang menimpaku. Nek bahasa napa kasare meneng kowe ora ngrasakaken. Sambil enggak nengok. Dibalas keras sama wanita tersebut. Kamu merintahkan saya diam, kamu itu enggak merasakan apa yang saya rasakan. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Dia pergi sudah. Karena nasihatnya tidak diterima. Tidak kok kemudian, oh, tomongi malah orang ngerti nyong apa? Tidak, Masya Allah. Sahabat-sahabat yang lain melihat kejadian itu ketakutan. Enggak enak mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh Bu, kamu tahu enggak siapa yang menasihati kamu tadi? Enggak tahu. Itu Rasulullah. Innalillah. Rasulullah. Langsung dikejar ke rumahnya. Ketok-ketok pintunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, mohon maaf. Tadi saya enggak tahu kalau niku panjenengan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengatakan, besok lagi jangan diulangi ya. Enggak. Tidak begitu. Dia cuma mengatakan, innamas sabru inda satmatil ula. Bu, yang namanya sabar itu adalah ketika seorang bisa benar-benar sabar tatkala pertama kali kejadian. Itu yang namanya sabar. Dah, bilang begitu saja Rasulullah SAW. Kesabaran beliau luar biasa. Maka di sini pun beliau begitu, Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil dengan suara keras, langsung namanya, ya. Tapi beliau tidak marah, hanya menyaingi suaranya. Dia memperlakukan orang sesuai dengan kebiasaan mereka, ya. Maka kemudian di sini orang tadi mengatakan, atau sahabat Sufwan bin As-Sal mengatakan kepada orang Arab Badui tadi, fakultu lahu, waihaka ughdud min sautika fa innaka indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza. Wahai bapak, katanya, kata Sufwan bin As-Sal kepada orang Arab Badui tadi, bapak, hati-hati kamu, katanya. Hati-hati kamu. Sesungguhnya kamu sekarang sedang berhadapan dengan Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Dan kamu dilarang untuk mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinasihati. Ya, dinasihati. Apa faedahnya? Faedahnya adalah kalau kita ketemu orang yang adabnya kurang, aja dinangaken baik. Jangan didiamkan saja. Kalau ada anak kecil ngambil makanan, ada tamu, ya kan? Ada tamu. Biasanya anak kecil itu cari kesempatan di mana orang tuanya enggak perhatian sama dia. ya kan? Berarti ngerti ngambil ya, lagi ngobrol dia set kesempatan. Ya. Nah, ini. Nak, izin dulu. Atau nak, salaman dulu dengan bapak ini, tamu, ya kan? Atau mungkin dia ngambilnya pakai tangan kiri, jangan dibiarkan. Tangkap tangannya, nak, pakai tangan kanan. Ya. Jadi kita ini jangan membiarkan orang yang, terutama keluarga kita, orang yang adabnya itu tidak baik. Harus dinasihati. Ya, harus dinasihati. Demikian juga sahabat ini menasihati sang Arab Badui. Tapi apa jawaban Arab Badui tadi? Wallahi la aghdud. Demi Allah, saya enggak bisa mengecilkan suara katanya. Demi Allah, saya enggak bisa mengecilkan suara atau saya tidak akan mengecilkan suara. Memang dasar suaranya apa? Keras. Mungkin Arab Badui itu yang hidupnya di pedalaman biasa ngobrol dengan temannya di kejauhan. Jadi kalau apa manggil dia kalau enggak keras itu enggak kedengaran. Kita dulu juga punya teman Afrika. Ya. Sebagian teman Afrika itu suaranya keras, enggak semuanya. Sebagian teman Afrika. Setelah kita tanya, kenapa kok suara antum sebagian besar itu keras-keras? Sampai kalau ngomong di bicara di sebuah mobil kendaraan itu satu bis itu dengar semua. Ya, masya Allah. Jadi kalau ngobrol dengan temannya itu dengar. Ternyata kata dia, kami ini biasa hidup di padang pasir. Ya, di Sahara. Kalau kita berjumpa dengan teman kita di kejauhan, ya, kita mau ngobrol, ngobrolnya dari jauh. Jadi kita keluarkan suara semaksimal mungkin. Oh, gimana kabar kamu? Sana teriak sini. Sini teriak, jadi enggak dekat-dekat begitu, ya. Nah, dari itulah kami terbiasa untuk bersuara keras. Tapi sebagian, ya, tidak semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata si Arab Badui tadi, qalal a'rabiyyu al diam bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaqu bihim. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yani bagaimana kondisinya apabila ada seseorang mencintai orang yang lain tapi ternyata orang ini enggak bisa ngungguli amalan orang tadi. Jadi jenengan punya teman soleh. Jenengan senang dengan dia, soleh. Anda ingin bersama dengan dia, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Tapi ternyata amalan teman Anda itu jauh lebih banyak daripada amalan Anda. Ini kondisi orang ini gimana nanti? Apakah ketinggalan tingkatane ataukah bagaimana? Seorang suami dan istri, ya. Suaminya pinginnya sama istrinya dunia akhirat. Dunia akhirat. Di dunia bareng istrinya, di akhirat ya pingin masuk surga bareng istrinya. Tapi ternyata suaminya ibadahnya niku pas-pasan. Sholat yo ngepas limo, puasa pas telung puluh, napa meleh? Haji yo pas ping siji, ya. Kemudian zakat yo ngepres. Sementara istrinya masya Allah, 5 waktu jalan, tambah tahajudnya, puasa sunnahnya juga jalan, sedekahnya juga jalan. Ini bagaimana ini? Nanti suami ini ketemu ndak dengan istrinya, ya? Kemudian misalnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata amalan kita dibandingkan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan Syaban saja misalnya dia seakan-akan kalau sudah puasa enggak berbuka. Jadi kayak puasa penuh di bulan Sya'ban. Lah kita sudah mulai atau belum? Nanti Ustaz, ini kan baru tanggal 11 Sya'ban ya. Berapa? Tanggal berapa? 12 Sya'ban ya, sekitar itu ya. Nanti Ustaz, nunggu Ramadan. Masyaallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Kita apa yang bengkak? Tidur sampai matanya bengkak, bantale peot. Mau bareng sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nanti dulu. Ya kan? Apa ya bisa barengi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab kabar gembira yang luar biasa bagi kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya besok pada hari kiamat. Allahu Akbar. Itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Jadi seorang itu besok, seorang itu pada hari kiamat kelak, dia akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Maka wajib hukumnya bagi kita, kecintaan kita hanya kepada muslim. Kecintaan diniyah kita, kecintaan agama kita ini, wajib hukumnya total kita serahkan kepada seorang muslim. Terlebih orang-orang soleh di kalangan mereka. Terlebih para sahabat. Terlebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini mengecewakan diri kita kelak sendiri. Karena cinta kepada orang yang tidak layak dicintai, akhirnya dia terkena hadis ini. Seorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Subhanallah. Kita ini ibaratnya kaum muslimin tapi kelas kroco. Bukan merendahkan diri, tapi kita tahu diri. Amalan kita tidak seberapa dibandingkan para sahabat. Mereka sudah mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, waktu mereka, tenaga mereka. Semuanya dikorbankan untuk agama Islam. Kita enggak mungkin bisa menyaingi amalan mereka. Enggak bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi. Beliau adalah orang yang betul-betul perhatian dengan umat ini. Seluruh jiwa raganya dicurahkan untuk umatnya. Sampai ketika akan meninggal saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diingat-ingat itu umatnya. Ummati, ummati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak kita nyaingi dia dengan amalan? Berat. Berat. Maka satu-satunya cara, atau salah satu cara di antara cara yang praktis, itu adalah kita meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik tatkala mendengar hadis ini, beliau menyampaikan sebuah kejadian, yakni sikap yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Ma fariha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farahahum bihadzal hadis." Tidak pernah para sahabat Nabi mengalami kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan kebahagiaan mereka ketika mendengar hadis ini. Saya ulangi. Tidak pernah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, dia sahabat, Tidak pernah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kebahagiaan, merasakan kebahagiaan yang amat sangat melebihi kebahagiaan mereka ketika mendengar hadis sesungguhnya seorang akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Maka dia kemudian mengikrarkan. Anas bin Malik mengikrarkan dirinya. Fa ana uhibbu Rasulullah. Ketahuilah aku ini mencintai Rasulullah. Wa uhibbu Abu Bakar. Dan aku cinta pada Abu Bakar. Wa uhibbu Umar. Dan aku cinta pada Umar. Meskipun aku ini tidak bisa menyamai amalan mereka. Ini kita, seorang Muslim. Kalau perlu sering kita ikrarkan, berdoa di hadapan Allah. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku ini cinta Nabimu. Cinta Abu Bakar, cinta Umar. Nah, dua orang ini jelas akan jadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sebagaimana keduanya sahabat beliau di dunia. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Makanya yang salah satu yang disunahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melihat seorang kemudian kita cinta karena cinta kepada dia benar-benar karena Allah, maka kita harus nyatakan, disunahkan untuk menyatakan rasa cinta itu. Rasa cinta yang tidak diembel-embeli yang lain tentunya. Bukan diembel-embeli syahwat. Bukan karena cantiknya rupa. Bukan karena tampannya wajah. Bukan karena si dia belum menikah. Bukan pula karena si dia masih membujang. Tapi benar-benar karena Allah. Contohnya, seorang suami mencintai istrinya karena Allah. Bisa ini. Seorang teman mencintai temannya karena Allah. Adapun teman kepada teman wati atau teman wati kepada temannya, seorang pemuda kepada pemudi atau pemudi kepada pemuda, stop. Masih banyak kok yang bisa dicintai selain Allah. Kalau itu enggak usah aku mencintai engkau karena Allah. Karena itu di balik itu ada udangnya. Ya. Biasanya di balik itu ada udangnya. Tapi kalau yang sudah suami istri monggo. Betul. Ya, nanti pulang kajian yang sudah sepuh matur ngendika karo ibuke, "Bu, aku iki tresno karo kowe krana Allah." Masya Allah Pak, 50 tahun lagi saiki aku kerungu, Masya Allah. Terus karmu ki apa Pak? Nah, ada udang pula di balik batunya. Baik, alhamdulillah Pak, Bu, saudara-saudara sekalian. Ini kesempatan, demi Allah ini kesempatan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampai mengatakan, hadhihi busra lil insan, ini kabar gembira betul. Kabar gembira bagi seorang manusia. Anahu idza ahabba qauman, apabila dia mencintai seseorang, sara ma'ahum, dia akan bergabung dengan mereka besok pada hari kiamat. Wa in qassara bihi amaluhu, meskipun amalannya mepet. Masyaallah. Ya. Maka kita berusaha betul-betul mencintai setiap muslim. Setiap muslim. Semakin dia taat kepada Allah, semakin kita besar cintanya kepada muslim tersebut. Terutama kepada para sahabat, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Wa wajibul muslim an yakrahal kuffara wa an ya'lama annahum a'da'un lahu mahma abdau minas sadaqah wal mawaddah wal mahabbah." Dan kewajiban bagi seorang muslim adalah membenci orang-orang kufar. Membenci orang-orang kufar. Dan dia harus sadar sesadar-sadarnya bahwasanya orang-orang kufar itu musuh dia. Meskipun mereka menampakkan kebaikannya, menampakkan pertemanannya, menampakkan kecintaannya, itu sebatas dunia. Tapi hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selesai sudah. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan orang-orang Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Ustaz, ini baik, baik Ustaz. Cuma sayangnya dia kufar. Ini muslim, tapi bermaksiat. Kita katakan, maksiatnya muslim ini karena dia tidak kufur kepada Allah dan dia tidak menyekutukan Allah, jauh lebih ringan dibandingkan maksiatnya ini karena dia kufur kepada Allah dan menyekutukan Allah. Nggih napa mboten? Iya. Makanya kita enggak boleh. Enggak boleh. Kita harus tunjukkan, bukan berarti kita tunjukkan bahwasanya kita ini tidak suka. Bukan berarti, ini perlu dicatat. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Bahkan dianjurkan. Kita dianjurkan berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian atau tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Untuk kalian tetap berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ini diantara faedah hadis ke-19. InsyaAllah masih satu lagi faedah tentang taubat pada hadis ke-19. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.